Menyesaladaku telah meninggalkan dirimu. Betapa sedih terasa sunyi di dalam hatiku. Telah ku coba untuk melupakan dirimu, namun tak kuasa. Wajahmu selalu menggoda hatiku. Sayang, ku tak kuasa. Selalu menggoda hati.